بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله di pagi hari ini kembali kita berkumpul untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durratul Bahiyyah ala Mutammimah al-Ajurumiyah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ahmad Al-Wusabi Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah di kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang Ismul Ladhi La Yansarif. Iqra' Mas Fatur. Qala Al-Mu'alif Allah Ta'ala Faslan Al-Ismul Ladhi La Yansarifu Ma Fihi Illatani من علل تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين والعلل التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزائدتان والعتمة والصفة يجمعها قول الشاعر اجمع وزني فعادلا وزن عادلا اجمع وزن عادلا أني بمعرفة الركب وزن عدمة فالوصف قد كمل طيب يكفي. Baik, sekarang kita akan memasuki pembahasan Ismul Ladhi La Yansarif. Ismul Ladhi La Yansarif ini apa? La yadkhul fihi as-sarf. As-sarf ay at-tanwin. Itu isim-isim yang tidak ditanwin. Jadi di antara isim-isim itu ada yang tidak kemasukan tanwin. Hal ini disebabkan adanya dua illah. Dua illah dari illah yang sembilan. Atau satu illah namun dia menduduki kedudukan dua illah. Ya, seperti sighah muntahal jumu' itu satu illah tapi dia menempati dua illah. Dan wa ilalu at-tis'u wa ilalu at-tis'u wa hiyal jam'u wa waznul fi'li wal 'adlu wa ta'nithu wa ta'rifu wa tarkibu wal alifu wan nun az-za'idatan wal ujmah was sifah yajma'uha qawlu sya'ir ijma' wazin adilan annif bi ma'rifatin rakib wazin ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' ini yang dimaksud dengan ijma' adalah jama', kemudian zin wazin yakni wazanul fi'il, kemudian adilan al-adl, annis ta'nis, ma'rifatin ta'rif, kemudian rakib ini tarkib yang dimaksud dengan tarkib masji, wal alifu wa nun zaidatan ya wazid ujmatan. Mana nih yang berarti nun alif dan nun zaidatan ya, ya wazid ini ya wazid, zid ini artinya tambahan, tambahan alif dan nun. Ujumatan al-ujumah wal-wasfu kemudian sifat qad kamula ya, telah sempurna. Maka dengan demikian telah sempurna sembilan illah yang menyebabkan isim itu menjadi tidak ditanwin, tidak disorf. Taib ikhok syarh ya Ali. Ali i'lam anna al-asla fil ismi ayakuna mu'raban munsarifan wa inna ma yukhrijuhu an hadal asli shibahuhu bil harfi aw bil fi'li fa in syabahal harfa bunya wa in syabahal fi'la bi kauni far'an bi wajhi minal wujuh minal wujuhi minal wujuhil ati wajhin minal wujuhil ati bi wajhin minal wujuhil ati dikruha muni'a minas sarfi. Wa qawluhu ma fihi illa tani ila akhirihi al ismu alladhi la yansarifu wa alladhi ashbaha al fi'la fi wujudi illataini fara'iyataini min ilalin tis'in ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na aw wahida aw wahidatin taqumu maqamahuma wa mana kaunhi la yansarifu annahu la yunawanu tanwina sarfa tanwina sarfi alladhi yuqalu lahu tanwinul tanwinul tamkini wa tanwinul amkaniyati. Apa? Amkaniyah. Baik. Kata beliau, i'lam annal asla fil isim ayyakuna mu'rabat mutsarifat. Ketahuilah bahwa asal dari isim itu adalah mu'rab mutsarif. Hanya saja keluar dari ketentuan ini, ketentuan bahwa dia mu'rab dan mutsarif, ya, apabila dia memiliki keserupaan dengan huruf atau dengan fi'il. Apabila dia memiliki keserupaan dengan huruf, maka dia mabni. Ya, maka dia mabni. Seperti ad-dhamair, ya, dhamir, maka dia mabni. Wa isyabaha al-fi'la bikaunihi far'an bi wajhin minal wujuhil ati dzakaraha dzikruha muni'a minas sarfi. Apabila dia menyerupai fi'il, ya, dalam keadaan isim tersebut merupakan fara dengan dari sisi-sisi yang akan datang penyebutannya, maka dia terhalang dari tanwin. Misalnya nama Ahmada. Ahmada ini kan memiliki keserupaan dengan fi'il. Kenapa? Karena wazannya wazan fi'il. Maka dia mamnu' minas sarf. Jadi isim itu dia hukum asalnya adalah mu'rab munsharif, atau dia hukumnya munsharif apabila terdapat keserupaan dengan isim, maka dia mabni seperti domair. Tapi apabila dia memiliki keserupaan dengan fi'il, maka dia ghairu munsharif, ini yani tidak ditanwin. Wa qawluhu ma fihi illatan ay ismu alladhi la yansharif huwa alladhi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyataini min ilali tis'in. Yang disebut sebagai ismu alladhi la yansharif adalah isim yang menyerupai fi'il dengan wujudnya dua illah far'iyah. Artinya far'iyah ini yang keluar dari asalnya. Misalnya asal isim itu adalah mufrad, tapi dia di sini jamak, ya. Maka ini fara, jamak itu adalah fara. Hukum asalnya adalah apa? Mufrad. Ya. Kemudian contohnya lagi at-ta'nits. Ta'nits ini juga fara. Fara dari apa? Fara dari at-tadzkir, yakni mudzakkar. Isim itu asal isim itu adalah mudzakkar. Ya. Faraknya apa? Faraknya ta'nits. Maka kalau farak-farak ini berkumpul, ada dua farak ini berkumpul, maka dia menyebabkan isim tersebut mamnu' minas sarf. Ya. Ihdahuma tarji'u ila lafzi wa ukhra tarji'u ila al-ma'na. Illah ini terbagi menjadi dua. Ya, ada illah yang kembali kepada lafaz, ada illah yang kembali kepada makna. Nanti insyaallah didetailkan oleh beliau. Awahidatun takumu maqamaha, atau satu illah yang menduduki kedua illah. Sampai situ ya tadi ya. Hah? Wa ma'na qawnihi la yansharif annahu la yunawwan tanwinu sarf alladhi yuqalu lahu tanwinu tamkin wa tanwinu al-amkaniyah. Dan makna dia tidak di layan sharif, makna layan sharif artinya dia tidak ditanwin dengan tanwin sharf yang disebut juga sebagai tanwin tamkin dan tanwin amkaniyah. Baik. Ya kalau ya Rizki. Fal'ilalu far'iyatu allati fil ismi wahiyya roji'atun ila lafdi sab'un. Al-awalu ajam'u wahuwa far'un anil wahidi. Athaniyatu waznil fi'li waznul fi'li wahuwa far'un anil waznil ismi. Athalithu al-adlu wahuwa far'un anil ma'duli anhu. Ar-rabi'atu At-ta'nisu wa huwa far'un anit-tadhkiri. Al-khamisatu at-tarkibu wa huwa far'un anil ifradi. As-sadisatu al-alifu wa nunu zaidatani wa huma far'un wa anil anil mazidir alaihi. As-sabi'atu al-ujmatu wahiyya far'un anil arabiyati. Wal-ilalu far'iyatu allati fil ismi wahiyya roji'atun ilal ma'na isnatani la ghayro. Ihdahuma at-ta'rifu wal-muradu bihil alamiyatu wa huwa far'un anitan kiri. Asaniyatu as-sifatu wa hiya far'un anil mausufi fasara majmu'u tis'an. Ya, sara termasuk apa? Karena. Baik. Kata beliau, sekarang beliau akan jelaskan ilah-ilah yang sembilan itu. Jadi ilah yang sembilan itu terbagi menjadi dua. Ada yang kembali kepada lafadznya, ada yang kembali kepada maknanya. Tujuh kembali kepada lafadz, dua kembali kepada makna. Nah, dua ilah ini, dua jenis ilah ini harus bergabung dia. Harus bergabung, baru kemudian dia bisa mewujudkan yang namanya ismul ladzi la yansharif. Satu diambil dari lafad, satu diambil dari makna. Ya, ketika mereka bergabung, satu dari lafad, satu dari makna, maka terbentuklah ismul ladzi la yansharif. Baik, yang pertama kata beliau, ilah yang pertama, ya, al-jama'. Tadi kan dikatakan illatun far'iyatun, illah far'iyah, illah yang merupakan cabang. Yang pertama jama'. Wa huwa far'un anil wahid. Jama' ini merupakan cabang dari wahid, dari satu. Artinya hukum asalnya adalah satu. Ya, maka jama' itu merupakan cabangnya. Jama' itu merupakan cabangnya. Kemudian yang kedua, waznul fi'il. Wa huwa far'un an waznil ismi. Ya. Isim itu harusnya wazannya wazan isim. Maka ketika dia memakai wazan fi'il, maka ini merupakan cabang. Merupakan cabang. Hukum asalnya, wazan yang dia pakai adalah wazan isim. Tapi ketika dia memakai wazan fi'il, maka ini adalah cabang dari wazan isim tersebut. Yang ketiga, al-adl. Ya. Wahuwa far'un anil ma'dul anhu. Kemudian al-adl. Adl ini perubahan. Ya, perubahan. Yang namanya perubahan ini cabang dari apa yang diubah. Misalnya kan pada nama Umar itu kan, Umar itu kan asalnya Amir. Asalnya Amir. Kemudian dia diubah, diadl menjadi Umaru. Ya, maka Umaru ini cabang dari Amir. Ya, perubahan ini merupakan cabang dari asalnya. Asalnya Amir kemudian berubah menjadi Umaru. Kemudian yang keempat, at-ta'nits. Ya, wa huwa far'un anit tadhkir. Ya, at-ta'nits ya adalah cabang dari tadhkir. Hukum asalnya adalah tadhkir, maka ta'nits ini merupakan fara' darinya. Kemudian yang kelima, at-tarkib wa huwa far'un anil ifrad. Ya. Tarkib ini merupakan cabang dari ifrad. Harusnya isim itu dia cukup satu lafaz, bukan lafaz tarkib. Yang dimaksud dengan tarkib di sini tarkib masji. seperti hadhara maut ya, atau ba'la bakka, itu semua adalah tarkib. Hukum asalnya isim itu dia ifrad. Kemudian yang keenam, al-alif wa nun zaidatan, alif dan nun zaidah. Tentu ini jelas ya, namanya juga tambahan alif dan nun. Wahuma far'un anil mazid alaih, dan dia merupakan cabang dari yang ketambahan alif dan nun. Artinya hukum asal sebelum ketambahan alif dan nun, ini adalah asalnya, kemudian cabangnya adalah ketika ditambahkan alif dan nun. Ya, al-ju' misalnya, lapar. Jau'anu, tambahin alif dan nun. Maka ini merupakan faraknya, cabangnya. Ya, paham, paham kan maksudnya? Insya Allah ya. Yang ketujuh adalah al-ujmah. Ya, ujmah ini keterasingan, ya, non-Arab. Wahya far'un anil Arabiyah. Ya, namanya ujmah ini cabang dari al-Arabiyah. Hukum asalnya adalah Arabiyah. Ya, tapi kemudian faraknya apa? Al-ujmah. Ini semua kembali kepada lafaz. Adapun yang kembali kepada makna cuma dua. Yang pertama at-ta'rif. At-ta'rif itu maksudnya adalah al-alamiyah, nama. Ya, nama. Wa huwa far'un 'anit tankir. Ya, at-ta'rif ini merupakan cabang dari tankir. Tankir itu nakirah, maksudnya sesuatu yang belum tertentu. Yang kedua as-sifah. Wa hiya far'un 'anil wasfi. Fasara maju tis'an. Maka yang kedua dari ilal yang maknawi adalah as-sifah. Dan dia merupakan cabang dari yang disifati. Sifat itu merupakan cabang dari yang disifati. Maka keseluruhannya ada sembilan. Maka keseluruhannya ada sembilan. Tujuh kembali kepada lafad. Dua kembali kepada makna. Taib ikhra ya Abdurrahman. Fa'idha wa wujida. Fa'idha wujida fil ismi illatani far'iyatani ihdahuma lafdiyatun wal akhra ma'nawiyatun aw wahidatun taqumu maqamahuma syarahina idin musyabihan lil fi'li wa dhalika li anna fil fi'li far'itaini anil ismi ihdahuma lafdiyatun wa hiya istiqaqu fa inna lafdul fi'lu mustaqun min lafdil masdari ala sahihi wal mustaqu far'un anil mustaqi minhu wal akhra ma'nawiyatun wa hiya al-ifadatu fa'in al-fi'la yahtaju fil ifadati ilal ismi wal muhtaji far'un anil muhtaji ilaihi falamma fi'la bil far'iyataini mana'a minhu ma yamtani'u fil fi'li wa huwa tanwinu wal kasratu. Baik, nah ini dia menyebabkan dia tidak ditanwin. Kata beliau, fa idza wujida fil ismi illatani far'iyatan ihdahuma lafdhiyah wal ukhra ma'nawiyah aw wahidatun taqumu maqamaha sarahina idin musyabihan lil fi'l. Apabila ditemukan dalam sebuah isim dua illah far'iyah, yang satunya kembali kepada lafaz, kemudian yang kedua kembali kepada makna, atau ditemukan satu illah yang menduduki dua illah, maka sarahina idin musyabihan lil fi'l. Maka ketika itulah dia menyerupai fi'il. Kenapa dikatakan dia menyerupai fi'il ketika terdapat dua illah ini? Li'anna fil fi'li far'iyataini anil ismi. Karena pada isim itu ada dua cabang, dua fara' dari isim. Jadi ada dua, dua cabang isim pada fi'il itu. atau kita bisa katakan dua ketergantungan fi'il pada isim. Kita bisa katakan dua ketergantungan fi'il pada isim. Yang pertama, lafzi. Lafziyah. Ya, sama dengan illah tadi. Lafziyah. Apa ketergantungan isim, apa ketergantungan fi'il pada isim secara lafad? Ya, wahia al-ishtiqaq. Yaitu ishtiqaq. Fa'inna lafzul fi'il mustaqun minal lafzil masdar ala sahih. Karena kata dia, kata beliau, lafad fi'il itu mustaq. Apa artinya mustaq? Diambil dari lafad masdar. Ya, menurut pendapat yang benar. Wal mustaqu far'un anil mustaq minhu. Dan yang namanya mustaq, itu merupakan cabang dari mustaq minhunya. Masdar itu kan isim kan? Nah, jadi kata beliau, menurut pendapat yang sahih, bahwa isim fi'il itu lahir dari isim, dari masdar. Fi'il itu lahir dari masdar. Masdar itu isim. Ya, jadi ini ada masdar. Masdar itu isim. Lahirlah fi'il. Berarti kan fi'il ini secara lafad dia merupakan cabang dari isim. Sesuatu yang dilahirkan dari isim. Ya, jadi secara lafad ada illah yang menyebabkan bahwa fi'il itu merupakan cabang dari apa? Isim. Ini secara lafad. Ini secara lafad. Ya, ini sedikit berfilsafat ya. Mengapa asal-usulnya dikatakan bahwa isim ini meniru fi'il. Nah, apa? Dari sisi apa? Pertama dari sisi lafad. Apa maksudnya dia dari sisi lafad? Bahwa fi'il itu merupakan cabang dari isim. Dia mustaq dari masdar. Masdar itu adalah isim. Kemudian dari sisi maknanya gimana? Wal ukhra ma'nawiyah wahyal ifadatu. Ya. Yang kedua dari sisi ma'nawiyah, yaitu ifadah, pemberian faedah. Fa innal fi'la yahtaju fil ifadati ilal ismi. Wal muhtaj far'un 'anil muhtaj ilaihi. Karena fi'il itu membutuhkan isim. Ya. Untuk memberikan faedah. Tanpa ada isim, maka fi'il itu tidak bisa memberikan faedah. Dia sangat tergantung dengan isim. Maka sesuatu yang tergantung adalah cabang dari tempat dia bergantung. Karena dia membutuhkan isim, maka fi'il ini dikatakan dia bergantung atau apa merupakan cabang dari isim. Misalnya ada fi'il doroba. Kalau tidak mau ada, harus ada apa? Fa'il, jangan. Fa'ilnya domir mustatir. Domir mustatir. Takdiruhu huwa. Ya. Jadi dia benar-benar tergantung dengan keberadaan isim. Maka dikatakan bahwa fi'il itu merupakan cabang dari isim. Kenapa? Karena ketergantungannya tadi dengan isim. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada isimnya. Nah, inilah dua illah yang ada pada fi'il. Sehingga dikatakan bahwa ismul ladzi la yansarif itu menyerupai fi'il karena adanya keberadaan dua illah, yang satu kembali kepada lafaz, yang satu kembali kepada makna. Nah, pada fi'il sendiri, apa itu illah lafziyahnya? Illah lafziyahnya bahwa fi'il itu mustaq anil masdar wal masdar minal isim. Bahwa fi'il itu dilahirkan dari masdar dan masdar itu adalah isim. Adapun dari maknanya bahwa fi'il itu tidak bisa memberikan faedah kecuali harus bergantung kepada isim. Ya, sehingga dia adalah cabang dari isim tersebut. Tanpa ada isim dia tidak bisa memberikan faedah. Paham ya jadinya? Ya, falsafahnya kenapa ismul ladzi la yansarif itu dikatakan dia menyerupai fi'il karena wujudnya dua illah. Maka kata beliau, falamma syabahal fi'lu bi far'iyataini mana'a minhu ma yamtani'u fil fi'il wa huwa tanwin wal kasrah. Maka ketika sebuah isim menyerupai fi'il dengan keberadaan dua illah far'iyah ini, maka dia pun terhalangi seperti fi'il, yakni terhalangi dari tanwin dan dari apa? Kasroh. Karena fi'il itu tidak kemasukan tanwin dan tidak di kasroh. Wa qauluhu fadal ya. Qala al-mu'allif rahimahullah qauluhu qaulu syairi huwa Bahauddin Muhammad bin Ibrahim bin Nuhasi al-Halabi walada ulida sanata wa nuktah nuktah sabi'ah wa ishrin wa sittu mi'ah minal hijrah wa tufiya sanata samaniyah wa tis'in wa sittu mi'ah minal hijrah Wa qabla hadihil baiti qawluhu Mawani'us sarfi tis'un in aratta biha Aunan litabluga fi i'rabika al-amala Ijma' wazan adilan ila akhirihi Wa qawluhu kamula bitathlithi al-mimi ay Qad kamula bihi adha wal-alifu lil-itlaki Kamula itu maksudnya bisa dibaca Kamula, Kamila, Kamala yang bitahlil limim dengan tiga kemungkinan bim. Mudidoma, Kamila, Kamala. Baik, selesai kita dari Muqaddimah Siwah Ismul Adillah yang selesai. Sekarang masuk ke pembahasan yang pertama. Faljam'u ikram. Faljam'u شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجمع وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب ودنانير وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين قوله صيغة منتهى الجمع سميت بذلك sekarang ini sigah muntahal jumu ini yang dia memiliki satu illah takumu maqama illatain sigah muntahal jumu ini dia satu illah tapi menempati dua illah. Syaratnya bahwa dia adalah sighah muntahal jumu', yaitu wazannya mafa'ila, contohnya masajida, darahima, waghonaima, atau mafa'ila, bedanya apa? Ada ya-nya ini. Mafa'ila dengan mafa'ila. Ini mafa'ilu dengan mafa'ilu. Contohnya masabihu, maharibu, dananiru. Wahadhil illah hiyal illatul ula min illatain kullu wahidatin minhuma tamna'u sarfa wahdaha taqumu maqama illatain. Inilah illah yang pertama. Taib ikhra ya Ali. Qala syarih rahimahullah ta'ala qaluhu Sigatu muntahal jumu'i sumiyat bidalika di anna min jumu'i taksiri ma yujma'u marataini au aktsara fahadi sigatu balagot nihayatal jam'iyyati bihaitsu la yumkinu jam'uha jam'a taksirin maratan ukhra Fantaha taksiruhal Al-Mugiru Disigati Famasalan Kalbun yujma'u ala Aklubin Summa yujma'u Aklubun al-ghayyar al-mughir rafa'nya besar mughir mughir mughir al-ghayyar Fa masalan kalbun yujma'u ala aklubin thumma yujma'u aklubun ala akaliba biwazni mafa'ila wala yajuzu ay yujma'a ba'da dhalika li'anna ala sigatin waqa'at indaha jumu'u taksiri waqafat indaha jumu'u taksiri. Baik, sekarang sigok muntaha jumu itu artinya muntaha, artinya yang terakhir ya. Dijelaskan oleh beliau bahwa jamak taksir itu sebagiannya ada yang bisa dijamak beberapa kali. Contohnya kata kalbun, anjing jamaknya aklubun. Nah, aklubun ini bisa dijamak lagi menjadi akaliba, jadi akalib ya. Maka dia ketika dia sudah dijamak dengan wazan ini akalib, enggak boleh lagi dijamak lagi. Itu adalah batas terakhir penjamaan. Jadi aklubun sudah jamak, dijamak lagi jadi akalib, tapi tidak boleh lagi dijamak. Sudah berhenti, sudah format yang terakhir dari al-jamak. Baik, wadobi tuha, Rizki. Wadobi tuha indahum annaha kullun jam'in maksurin ja'a ba'da alifan taksi ba'da alifi taksirihi harfani ka masajida au salasatun awsatuha sakinun kam masabiha wala